Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wala wala wala quwwata illa billah wa ba'd. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi rukub. Bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan masalah rukub, yakni masalah menjadi tunggangan. Rakib al-khayla wa dibil wa bighal wal hamir. Beliau kadang menunggangi kuda, juga unta, juga bighal dan hamir keledai. Bighal itu penyambut antara kuda dengan himar. Rakib al-faras, beliau menaiki kuda musrajatan taratan wa ariyan ukhra, kadang dengan berperana, kadang tidak. Wa kana yujriha fi ba'd al-ahyan wa kana yarkabu wahdahu wa huwa al-akthar wa rubbama ardafa khalfahu ala bayyar. Wa rubbama ardafa khalfahu wa arkaba amamah. Kadang beliau sendirian berkendaraan, kadang dia itu yang terbanyak beliau sendirian. Dan kadang beliau membonceng orang di belakang ontanya. Dan kadang beliau di depan. Wakanu sasatan ala banyir. Jadi kadang beliau di tengah. Di depan ada, di belakang ada yang dibonceng. Wakanu sasatan ala banyir. Karena mereka biasanya tiga orang di atas ontah. Warda parijal. Warda parbatan nisa'i. Wakan aksar marakibihi, dan kebanyakan kendaraan tunggangan mereka ketika itu adalah al-khail wal-ibil. Ya, kebanyakan marakib, yakni kendaraan tunggangan mereka adalah al-khail, kuda, wal-ibil dan unta. Qala fa'amal bighal fa'al ma'ruf wa annahu kana indahu minha balad wahidah. Kalau bighal, tadi bighal ini peranakan antara kuda dan himar. Yang ma'ruf, beliau itu memiliki satu aja, satu ekor bighal. Ahdaha lahu badul muruk. Dan itu adalah hadiah sebagian raja untuk beliau. Walam takun bighal masyhuratun masyhuratan bi'adil Arab. Dan bighal bukanlah binatang yang masyhur di negeri Arab. Balam uhdiyat lahu al-baglah, bahkan ketika dihadiahkan kepada dia bighal, qila ala nunzil khail al-humur, faqala innama yaf'alu dhalika alladhina la ya'lamun. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya. Disebutkan di sini di talik sanadnya sahih. Qala rahimahullahu ta'ala, Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, faslun wattakhadha Rasulullah SAW al-ghanam wa kana lahu 100 syah. Dan beliau memiliki 100 ekor kambing. Di seperti saya baca barusan, hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Hakim dan Syalbani sahihkan. Rasulullah SAW memiliki 100 ekor kambing. Wa kana la yuhibbu an tazida la mi'ah. Dan beliau tidak senang lebih dari 100. Bila zadat buhmatan, jika nambah satu ekor, dabaha makanah ukhra. Ketika lahir satu ekor, maka beliau menyembelih yang ada, sehingga terus genap 100. Nah, tadi hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim disahihkan Syalban rahimahullahu ta'ala. Wa takhadha raqiq min al-ima wal abid. Beliau juga memiliki raqiq, hamba saya, ima yang perempuan, abid yang laki-laki. Wa kan mawalihi wa ataqahu min abid akthar min al-ima. Dan maulah beliau, hamba-hamba saya yang beliau bebaskan dari kalangan laki-laki itu lebih banyak daripada yang perempuan. Kalau kata At-Tirmidzi fi jami'i min hadithi Abi Umamah wa ghairihi, dan hadis bisa nadi dhaif, sebutkan hadisnya dhaif, di sanadnya ada Salim ibn Abi Ja'ad, iya beliau lemis mami Nabi Umamah. Qala rahimahullahu ta'ala, ayyuma imra'atin a'taqa imra'an, ayyuma imri'in a'taqa imra'an musliman. Seorang laki manapun, jadi siapapun yang membebaskan seorang hamba saya muslim, kana fikakahu minan nar, maka dia akan menjadi ya sebab terlepasnya dia dari api neraka. Yuzi'u kullu udwin minhu udwan minhu, ya setiap anggota tubuh hamba saya yang dia sebebaskan ini ya akan mencukupi ya setiap anggota tubuh dia yang seharusnya kena neraka. Wa imamriin muslimin ataqa imrataini muslimatain, dan seorang manapun, muslim manapun yang membebaskan dua orang wanita muslimah yang budak yang bersahaya, kanata maka keduanya fikakahu minan nar, yuzi'u kullu udwain minhuma, setiap anggota dua anggota tubuh keduanya itu mencukupi udwan minhu. Qala Tirmidzi, haditsun sahih. Dari Tirmidzi meriwayatkan dari jalan Salim ibn Abi Ja'ad Nabi Umamah. Dan Salim ibn Abi Ja'ad dalam isma dengan Nabi Umamah. Qabil Qayyim rahimahullah, wa hadha yadullu ala ana itqal abdi afdal. Hadis di atas bila sahih menunjukkan bahasanya membebaskan hamba saya laki-laki lebih afdal. Wanita kalau diakdi ya dulu itqa amatain, bahasanya membebaskan hamba saya yang laki-laki itu sebanding dengan membebaskan dua hamba saya perempuan. Sehingga bahkan aktsar utaqaihi salasa min abid, maka kebanyakan yang dibebaskan di hamba saya beliau itu yang laki-laki. Wa hadza hadul mawadil khamsah allati takunu fiha untha al-nismi min adzakar. Ini satu faedah yang sering disebut ulama kita. Ini satu di antara lima tempat yang laki-laki itu lebih utama dari wanita, yang wanita setengah dari laki-laki. Lima tempat. Yang pertama masalah ini, membebaskan satu orang bersahaya sama dengan membebaskan dua orang hamba saya perempuan. Asalnya akikah, yang kedua akikah. Kenapa? Syah. Kalau yang akhirnya perempuan cukup satu ekor kambing ketika akikah. Wanita dakar, tapi ketika laki-laki yang lahir syatan. Ya, maka dua ekor ini jumhur. Wafihi dan masalah ini tentunya pada bab ini iddatu ahadif, ada beberapa hadis sahih wahisan. Masalah yang ketiga masalah syahadah. Syahadah imra'atain itu bisyadah rajul, sebanding dengan persaksian satu orang laki-laki. Seperti dalam ayat surah Al-Baqarah. Yang ketiga, yang keempat, al-miras, miras. Iya, warisan wanita dapat setengah dari warisan laki-laki. Walakhamis yang kelima, diyat perempuan setengah dari diyat laki-laki. Ini lima tempat. Ya, suatu faedah yang sering disebutkan ini, lima tempat yang perempuan beda dengan laki-laki. Wadi sadakar kalunsa, ya, perempuan setengah dari laki-laki. Pertama masalah pembebasan hamba saya, yang kedua masalah akikah, yang ketiga masalah syahadah persaksian, Yang keempat masalah miras, ya, warisan. Dan yang kelima terkait masalah diat. Nah, qala rahimahullahu ta'ala faslun wa ba'a Rasulullah sallam washtara. Rasulullah sallam juga kadang menjual sesuatu dan kadang membeli sesuatu. Wa kana syara'uhu ba'da an akramahullahu ta'ala bi risalatihi akthar min ba'ihi. Dan pembelian yang beliau lakukan setelah beliau dimuliakan menjadi rasul itu lebih banyak daripada penjualan. Beliau lebih banyak membeli daripada menjual. Lebih banyak membeli daripada menjual setelah diangkat menjadi rasul. Wa kadzalika ba'da al-hijrah. Demikian juga setelah hijrah. Iya, lebih banyak membeli daripada menjual. La yakadu yuhfadhu anhu al-bay' illa qadha fi qadaya yasirah aktsaruha li ghairihi. Iya. Hampir-hampir tidak pernah terjaga, tidak pernah dihafal, tidak pernah ada. Setelah hijrah, Rasul melakukan menjual sesuatu, kecuali dalam beberapa ya kejadian yang sedikit, dan itu pun kebanyakannya milik orang lain, boleh jualkan. Itu pun bukan milik beliau, itu milik orang lain. Seperti kabai'ahi al-kidah, ya, menjual cangkir wal-hirs biman yazid wabayahu Yaqub al-Mudabbar, juga boleh menjual seorang hamba sahaya Mudabbar. Mudabbar itu yang punya perjanjian damai, perjanjian bebas kalau tuannya mati. Kalau tuannya meninggal duluan, maka dia otomatis bebas. Ini satu-satu kasus, ternyata dia si ayah yang punya masaya punya niatan tadbir dan keadaan dia fakir, maka Rasulullah SAW menjualnya. Wabayyuhu iya Yaqub al-Mudabbar gulam Abi Madkur. Kemudian wabayyuhu Abdan Aswad bi Abdain, iya beliau menjual satu masaya yang hitam dengan buah masaya. Qala wa masyra'uhu fa katsir. Adapun pembelian yang beliau lakukan ketika menjadi rasul dan menjadi rasul dan setelah hijrah banyak. Wa ajara wa stajara. Ya, beliau juga kadang menyewakan, kadang menyewa. Ya. Wa stijaruhu akthar min ijari. Dan beliau mempekerjakan yang lain, menyewa yang lain itu lebih banyak daripada ya, beliau yang menyewakan. Wa inna ma yuhfadu anhu, dan yang pernah terjaga riwayat dari beliau annahu ajara nafsahu qabla nubuwah, pernah beliau mempekerjakan dirinya sebelum menjadi nabi fi riayatil ghadam. Jadi ajara wastajara bisa artinya menyewakan barang atau menyewakan dirinya. Jadi dia bekerja untuk diupah. Jadi ajara itu memberikan upah atau menyewakan. Wastajara ini yang minta dijadikan pekerja diupah. Nah, Rasulullah SAW pernah ajar nafsah, ya pernah beliau mempekerjakan dirinya untuk dapat gaji qabla nubuwah, firi atau qadam. Wajar nafsahu bin Khadijah, dan juga pernah mempekerjakan dirinya menjadi pekerja kepada Khadijah bisafarihi bimadiyah ila Syam, ketika beliau memperdagangkan hartanya Khadijah ke Syam. Qala rahimahullahu ta'ala wa in kana al-aqdu mudarabah fal mudarib aminun wa ajir wa wakil wa syarik. Iya, mudarabah yang satu pihak memiliki modal, satu pihak yang mengembangkannya, pengelola. Maka kata beliau, pengelola itu adalah seorang amin, sebagai pekerja, sebagai wakil, dan sebagai syarik. Empat statusnya. Ketika Zaid punya harta, bekerja sama dengan Ahmad yang mengelola. Maka si Ahmad sebagai pengelola, dia itu amin, pemegang amanah, ajir sebagai pekerja, wakil sebagai wakil yang memiliki uang, iya, wasyarik, dan juga sebagai sekutu yang bersekutu dalam usaha. Wa aminun idza qabada al-mal, dia amin ketika dia memegang harta. Wakilun, dia sebagai wakil idza tasarrafa fi, ketika melangsungkan usahanya, menjangkau, dia sebagai wakil. Wa ajir, iya, dan dia sebagai ajir pegawai, fi mayubashiru bi nafsihi min amal, karena dia lakukan langsung, iya, kerjaan-kerjaan yang harus dia kerjakan dari mengembangkan modal. Wa syarik, dan dia sekutu. Idza dhahara fi raqib, karena ketika dapat untung dia dapat persentase. Dia syarik. Ya, mudharib adalah amin, wajir, wakil, wasyarik. Empat statusnya. Dia memegang amanah, dia sebagai pekerja, dia sebagai wakil, dan juga sebagai syarik ketika nanti dia dapat keuntungan. Qala wa qad akhraj al-Hakim bi mustadaki min hadis Rabi' bin al-Badr an Abi Zubair an Jabir qala. Kata beliau, ajar Rasulullah SAW nafsahu bin Khadijah binti Khuwailid Safaratain. Rasulullah pernah mempekerjakan dirinya kepada Khadijah, iya, binti Khuwailid, dalam dua safar. Ila Jaras, iya, ke Jaras, tempat-tempat. Kula safratin bikalus, iya, waqala sahih disna, tapi di bawah disebutkan hadisnya ta'if. Dengan Hakim dan dengan Al-Bayhaqi dan yang lainnya, tapi di sanadnya ada Rabi' bin Badr. Rabi' bin Badr beliau itu tidak di sini. Yang kedua Abu Zubair. Abu Zubair mudallis, dan beliau di sini dalam sanad ini wakad anak-anak Abu Zubair dan Jabir, Abu Zubair mudallis. Dan dia melihatkan dengan rapat an. Kalau binihaya Jurash bidhamil jim wa fitra, Jurash itu min maharifil Yaman, wahuwa biwatihima balad al-Syam. Kalau Jaras itu mananya adalah negeri di Syam, kalau Jurash negeri di Yaman. Sehingga disakal di sini Jaras. Ila Jaras ini kisah. Kultu, kata Ibn Qayyim rahimahullah, in sahhal hadith. Kalau hadith sahih, tapi tadi sebutkan di ta'liq, da'if. Kata beliau, fa'inna muhal maftu ada di Bisham. Jaras. Jaras. Wala sih. Tapi kata beliau, tidak sahih. Ini yang tadi saya sebutkan berkali-kali bahasanya. Kitab ini juga ada padanya faidah hadis, ya, ada padanya ilal, ya, ilmu ilat, ilmu ilal dari Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Di sini kata beliau, kalau sahih mananya hadisnya, maka Jaras, jadi negeri Syam. Tetapi tidak sahih, hadis ini tidak sahih. Kenapa? Ini fa'inna Rabi' Ibn Badr hadha huwa Ulaylah du'afahu al-hadith. Qala an-Nasa'i wa Dharqutni wal-Azdi matruk. Ya, Rabi bin Badr matruk. Wa kana al-Hakim dhannahu mengira Rabi bin Badr maula Talha bin Ubaidillah. Ya, itu pertama. Yang kedua juga anak-anak Abu Zubair. Abu Zubair mudallis, dan dia melihatkan dengan an. Hadisnya dhaif. Tapi insyaAllah Allah alam insyaAllah.